السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari risalah At-Tamassuku Bisunnati Nabawiyyati wa Atharuh, dan telah kita bacakan dan jelaskan penjelasan dari Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala seputar permasalahan pentingnya komitmen terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan pengaruh positif dalam kehidupan seorang hamba apabila dia berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemuliaan kepada mereka di dunia, demikian pula di akhirah. Kemudian untuk melengkapi apa yang telah kita baca, maka kita akan melanjutkan menyebutkan soal jawab yang terdapat di dalam risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan di sini pertanyaan-pertanyaan. Jazallahu samahatal walid khairal jazaa ala muhadharatihi alqayyimah ونفع الله به وبعلمه الإسلام والمسلمين. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas sebaik-baik balasan kepada yang mulia Al-Walid, yani Ibn Uthaymin rahimahullah, terhadap ceramah beliau yang sangat bermanfaat. Semoga Allah azza wa jalla memberi manfaat kepada beliau dan ilmunya untuk Islam dan kaum muslimin. لدينا في الحقيقة أسئلة كثيرة جدا ولعلنا نلقي منها ما يتسع له الوقت. Pada hakikatnya kami mempunyai banyak sekali pertanyaan dan kami akan menyampaikan pertanyaan tersebut sesuai dengan kondisi dan waktu yang ada. ونترك بقية الأسئلة لسماحة الوالد لعله يجد فرصة فيما بعد للرد على سائل هذه الأسئلة. Dan kami akan meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang tersisa kepada Syekh Al-Walid. Semoga saja beliau mendapatkan kesempatan pada masa-masa yang akan datang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang bertanya. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, su'ali ya fadilata Syekh. Pertanyaanku wahai Syekh yang mulia, innani imamu masjidin. Sesungguhnya aku seorang imam di sebuah masjid. Walakin la usalli bihadzal masjid. Namun saya tidak salat di masjid ini. Wa udhri anna amali syaqun. Alasan saya kenapa saya enggak salat di masjid tersebut karena pekerjaan saya berat. Jadi dia punya pekerjaan yang lain. Padahal dia berstatus sebagai imam di sebuah masjid. Wal masjidu yab'udu an manzili bikathir. Sementara masjid tersebut jauh dari rumahku. Dalam jarak yang cukup jauh. Padahal dia diangkat sebagai imam. Yang di Arab Saudi kalau seorang diangkat sebagai imam itu ada bulanannya. Ada ratib syahri. Tapi dia tidak mengerjakan sholat di masjid tersebut. Tapi dia mendapatkan bulanan. Fama hukmu al-murattab alladhi akhuduhu. Maka apa hukum gaji yang aku ambil? Terbulan. Ilman bi anna hunaka al-kathira mimman hum ala syakilati. Dan perlu diketahui bahwa di sana banyak orang-orang yang semisal aku. Yang mereka ditunjuk sebagai imam di satu masjid. Namun mereka justru tidak menjadi imam di masjid tersebut. Dia punya pekerjaan yang lain. Tapi dia terus mendapatkan bulanan. Atau misalnya dia menyuruh orang lain untuk menjadi imam. Dan dia yang menggajinya. Jadi setengah gajinya dia yang mengambil. Setengahnya lagi diberikan kepada imam yang dia tunjuk. Fama hiya nasihatukum li walahum. Lalu apa nasihat engkau terhadapku dan terhadap mereka? Al-jawabu barakallahu fiik, hadza su'alun muhim. Ini pertanyaan penting. Yang kalau kita perhatikan pada hakikatnya tidak hanya menyangkut permasalahan imamah, namun permasalahan yang lainnya pula. Yang intinya seorang tatkala diberi amanah untuk menangani sesuatu dan dia mendapatkan imbalan dari amanah tersebut, akan tetapi dia menelantarkannya, dia melalaikannya dengan berbagai macam uzur dan alasan, jauhlah atau yang semisalnya, sehingga dia tidak menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Tapi dia mendapatkan bulanan terus secara rutin. Atau misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, dia mencari orang lain. Misalnya bulanannya dia mendapatkan 4.000 real per bulan. 4.000 real per bulan. Maka dia mencari orang yang memungkinkan untuk dia gaji. Kamu saja yang menjadi imam di situ. Ya, saya yang beri kamu per bulan. Per bulan 2.000 real. Per bulan 2.000 real. Berarti dia mendapatkan 2.000 real. Dan diberikan kepada imam yang dia tunjuk 2.000 real lainnya. Nah ini apa hukumnya? Padahal dia yang diamanahkan untuk menangani permasalahan al-imamah. Ada soalan muhim. Ini pertanyaan penting. Ba'dun nas yatawalla rasmiyan imamata masjidin aw adana masjid. Ada sebagian kaum muslimin, mereka ditugaskan secara resmi untuk menjadi imam masjid atau menjadi muadzin yang mengumandangkan azan di satu masjid. Lakinnahu la yatawallahu haqiqatan. Akan tetapi dia tidak menanganinya, tidak menjalankannya secara hakikat. Ya'khudzur ratib. Sementara dia terus mendapatkan bulanan. Wa yuqimu ba'dhan nas bi nisfir ratib aw aqal. Lalu kemudian dia mencari untuk menggantikan kedudukannya sebahagian yang lain dengan dia membayarnya setengah dari gaji tersebut bulanan itu atau lebih kurang. Wa yastamirru ala hadza, dan dia terus menerus di atas cara yang seperti ini. Padahal bukan dia yang menjadi imam, sementara dia yang diamanahkan dia tidak melakukan apa-apa, dia mendapatkan bulanan. Dan dia menunjuk orang lain, dia berikan setengah atau lebih kurang. Wa qad dzakara Syekhul Islam rahimahullahu taala fi kitabil waqfi min al ikhtiyarat anna hadha min aklil mali bil batil. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabul waqf dari al ikhtiyarat. Al ikhtiyarat al fiqhiyah, bahwa ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan ini haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Ayakhudha al-insanu al-amala bi-istihqaqin akthar. Di mana seseorang mengambil sebuah pekerjaan dengan hak yang lebih besar, mendapatkan bagian yang lebih besar, thumma yunibu ghairahu bima huwa dunah. Lalu kemudian dia menyuruh orang lain menjadi penggantinya yang jumlahnya lebih sedikit, dia membayar. Ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Nah, wa sadaqa rahimahullah. Wa sadaqa rahimahullah. Dan termasuk pula dalam hal ini apabila seorang diberi tugas. Misalnya ada sebuah kebun milik seseorang. Dia percayakan, kamu yang menangani. Kamu yang menangani kebun tersebut, merawatnya, membersihkannya, menyapunya. Dan setiap bulan kamu mendapatkan sekian. Mendapatkan 2 juta per bulan. Nah, lalu kemudian setelah itu dia mencari orang lain yang mengganti kedudukannya. Dan dia bayar 1 juta. Ya, dan yang semisalnya. Jadi ini bentuknya luas. Baik yang menyangkut tentang permasalahan al-imamah atau yang lainnya. Ini termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Wa idza kana yuhmilul jamaah wa la yuqimu ahadan anhu fa huwa ashad wa ashad. Apabila dia menelantarkan salat jamaah dan dia tidak menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya, ini lebih parah lagi. Kalau dia menyuruh orang lain menggantikan, ini masih mending, tapi dia berdosa, menyia-nyiakan amanah. Dia yang ditunjuk untuk menjalankan kegiatan tersebut, namun dia menelantarkan amanah. Ya, dan dia menyuruh orang lain. Namun lebih ringan karena ada penggantinya. Tapi kata beliau, apabila dia menelantarkan, dia tidak mencari pengganti yang lain, maka ini lebih parah. Fala yahillu lahu ay yabqa imaman fil masjid wa huwa la yusalli fihi. Maka tidak halal baginya tetap berstatus sebagai imam di masjid sementara dia tidak salat di dalamnya. Walhamdulillah yatakhalla anhu wa yujadu man yaqumu bil imamati siwa. Kata beliau, ya mending dia melepaskan dirinya, lepaskan jabatan itu. Ya, dia serahkan kembali, saya sudah tidak lagi menjadi imam di masjid tersebut. Nah, lalu kemudian akan dicari orang yang akan menduduki kedudukannya. Adapun dia terus mendapatkan bulanan padahal dia tidak menunaikan amanah, maka ini khianah. Ini termasuk khianah. Wa bihadhihi almunasabati aqul. Dan dalam kesempatan ini aku mengatakan, hatta almuwaddafun alladhina yatakhallafuna 'anil hudur imma ayyaman wa imma sa'at. Termasuk pula dalam hal ini para pegawai yang mereka sudah dipekerjakan baik sebagai pegawai negeri atau sebagai karyawan perusahaan yang mereka seringkali terlambat atau seringkali tidak menghadiri kegiatannya, ada yang beberapa hari, ada pula yang beberapa jam, imma ayyaman wa imma sa'at, padahal dia ketetapannya atau perjanjiannya dengan perusahaan atau dengan pemerintah, dia harus hadir. Nah, selama 5 hari dalam 1 pekan misalnya, karena 2 hari libur dalam setiap pekan, selama 5 hari, ya, maka itu merupakan hari kerja terus menerus dari jam 8 sampai jam 4 misalnya, sampai jam 4, maka dia harus menjalankan apa yang telah menjadi kontrak perjanjiannya. Dia harus datang jam 8 dan dia tidak pulang kecuali pada jam 4. Nah, namun ada sebagian pegawai, kata beliau, mereka justru meninggalkan, bahkan tidak hadir, tapi gajinya gak pengen dikurangi. Kalau gajinya dikurangi, nuntut dia, demo. Tapi giliran dia bekerja, bermalas-malasan. Nah, ada yang sampai tidak menghadiri beberapa hari, ada pula yang beberapa jam. Tajidu ba'dahum yata'akhkharu 'anil huduri al-yawmi. Engkau mendapati sebagian mereka itu terlambat dalam hadir, dalam kesehariannya. Terlambat. Ketetapan jam 8, datangnya jam 9. Wa adha min dhalika wa amar, dan yang lebih parah dari itu, annahu yuqayyidu hudurahu waqtal huduri rasmi wa huwa qad ta'akhkhara sa'atan aw akthar. Ya, bahwa dia ketika menulis hadirnya, jadi biasanya di sebagian perusahaan itu kan ada daftar hadir. Nah, jam berapa datangnya, kemudian jam berapa pulangnya misalnya, jam berapa dia datang. Nah, orang ini yang tidak punya amanah, dia terlambat 1 jam atau bahkan lebih, tapi tetap saja dia menulis di situ datangnya jam 8, padahal jam 10 datangnya. Ini kan khianat, tambah lagi berdusta. Ini merupakan sifat-sifat orang-orang munafik. Jadi dia mencatat kehadirannya pada saat dia hadir secara resmi, padahal qad ta'akhkhara sa'atan aw sa'atayn aw akthar. Dia terlambat 1 jam atau bahkan lebih. Dia harus menghadiri pekerjaannya dimulai dari jam 8 sampai jam 4. Ternyata dia enggak hadir kecuali ba'da dzuhur, mendekati jam 1. Ya. Wa yakhruju qabla an yantahi al-waqt, dan dia keluar sebelum selesai waktunya. Batas meninggalkan kantor misalnya jam 4 sore. Jam 3 dia sudah tinggalkan. Setengah 3 dia sudah tinggalkan dengan alasan tertentu yang tidak sepantasnya dijadikan sebagai alasan. Kata beliau, wa hadha haramun alaih. Ini haram. Wa hadha khilaful amanah. Ini menyelisih amanah yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya. Nah, bersantai-santai. Nah, kadang-kadang seorang, ya, dengan alasan bahwa pekerjaannya ringan-ringan saja, sudah, akhirnya dia enggak hadir. Dengan alasan dia mengerjakan di rumah tanpa izin, padahal dia dituntut untuk hadir. Berbeda keadaannya kalau seorang memiliki uzur. Berbeda pula keadaan ketika seorang telah meminta keringanan atau dia meminta izin kepada yang berhak untuk memberikan izin. Nah, itu lain perkara. Tapi ini, ya, merupakan tindakan kesengajaan yang berlaku dalam waktu yang, yakni hampir selalu dia melanggar ketetapan yang telah ditetapkan, sering terlambat datangnya dan sering pulang cepat. Nah, maka ini menyia-nyiakan amanah, menyelisih amanah yang diberikan kepadanya. Idza qaddarna anna ad-dawam fil usbu' yablughu 35 sa'atan. Kalau kita perkirakan bahwa hari kerja dalam sepekan itu ada 35 jam. Ada 35 jam. Anggap misalnya dalam satu pekan libur 2 hari, berarti 5 hari dalam satu pekan pekerjaannya. Kalau 35 berarti hitungan dalam sehari 7 jam. Dalam sehari 7 jam harus ada. Itu yang sudah ditetapkan dalam perjanjian. Wa naqasa kullu yawmin sa'ah. Setiap hari dia kurangi 1 jam. Ya, dia disuruh hadir jam 8, selalu datangnya jam 9. Sehingga berkurang. Kalau setiap hari dia seperti itu berarti berkurang 5 jam. Ya, setiap hari. Yani kullu yawm min al-hudhur sa'ah, setiap hari dari kehadiran dia mengurangi 1 jam. Fayanqusu 5 sa'at min 35 sa'ah. Berarti dia mengurangi 5 jam dari 35 jam yang ada. Ditetapkan kalau dia hadir 35 jam dalam satu pekan, maka dia mendapatkan gaji 5 juta per bulan misalnya. Ternyata dia tiap hari sering terlambat, datangnya jam 9, sehingga dia mengurangi 5 jam. Berarti dalam sepekan dia hanya menghadiri 30 jam saja. Ini kan sudah berkurang, sudah keluar dari kontrak perjanjian yang ada. Kata beliau, faman ladzi yubihu lahu ay ya'khudha ratibahu kamilan. Dengan alasan apa yang membolehkan baginya mengambil gajinya secara sempurna? Dia tetap mengambil 5 juta padahal dia sering terlambat. Apa yang membolehkan? Dia melanggar. Ya. Yang kalau seandainya haknya dia dikurangi, kontrak perjanjiannya dia akan dibayar 5 juta per bulan, ternyata cuma 4 juta setengah misalnya. Kira-kira apa reaksinya? Ngamuk dia. Bahkan mungkin dia menuntut ke pengadilan untuk segera diproses. Atau dengan melakukan demo, menggalang yang lainnya, merasa terzalimi. Nah, dia menzalimi perusahaan gimana? Merasa biasa saja. Nah, ini masyarul ikhwa rahimakumullah. Apa yang menghalalkan, apa yang membolehkan dia mengambil gaji tersebut sempurna? Malladhi yubihu, apa yang membolehkan hal tersebut? Alaysa hadha ar-rajul law nuqisa min ratibihi dirhamun min mi'ah la talaba bih. Bukankah orang ini kalau dikurangi haknya dia dari gajinya, dia dikurangi 1 dirham dari 100 dirham, oh, dia akan menuntutnya. Ya, bahkan akan mengancam terjadi demo besar-besaran menuntut hak. Padahal dia tidak amanah dalam pekerjaannya. Nah, fa kaifa la yutalibu nafsahu bil wafa' bid dawam. Kalau dia menuntut sesuatu yang dikurangi haknya, mengapa dia tidak menuntut dirinya untuk menyempurnakan apa yang telah menjadi kontrak perjanjian antara dia dengan perusahaan? Ya. Maka dia harus menjalankan 35 jam dalam sepekan, ya 35 jam. Jangan lambat. Meskipun dengan alasan, wah, paling jam-jam segitu belum ada yang datang. Atau jam-jam segitu belum ada pekerjaan. Tayib, akadnya bagaimana? Kalau akadnya kamu harus datang jam 8, kamu wajib datang jam 8. Karena itulah akad. Nah. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا عَوَّدَ نَفْسَهُ الْحَزْمَ وَالْحُضُورُ فِي وَقْتِهِ. Dan hendaknya diketahui bahwa seseorang jika dia membiasakan dirinya untuk selalu semangat hadir pada waktunya, ya, dia bertekad untuk selalu hadir pada waktunya, wal khuruj 'inda intihail waqt, dan keluar pada saat selesainya waktu, berakhirnya waktu. Tinggal dia biasakan aja. Sahul 'alaihi dzalik. Kalau dia membiasakan hal tersebut, maka akan menjadi ringan baginya. Akan menjadi ringan sesuatu itu berjalan dengan kebiasaan. Wa idza 'awwada nafsahu al-kasal sa'aba 'alaihi an yaquma bil wajib, dan apabila dia membiasakan dirinya untuk malas, maka sulitlah baginya untuk menegakkan sebuah kewajiban. Telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minul dha'if. Wa fi kullin khairun, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dari mukmin yang lemah. Lemah dalam beribadah, lemah dalam beraktivitas. Wa fi kullin khair, meskipun seluruhnya baik. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, seluruhnya baik selama masih memiliki iman. Ya, namun yang kuat itu lebih baik dibandingkan yang lemah. Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau untuk mencari sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau bermalas-malasan. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza. Apabila ada sesuatu yang menimpamu, jangan kamu mengatakan kalau seandainya aku melakukan ini maka yang terjadi demikian. Jangan. Ya. Kamu sudah berusaha, kamu telah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata takdir menghendaki lain. Tidak seperti apa yang dia harapkan. Maka enggak perlu kamu mengatakan kalau seandainya. Ya, namun ucapkanlah qaddarallahu wa masya'a fa'al. Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan apa yang Allah kehendaki, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala perbuat. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena law itu membuka pintu bagi syaitan untuk menyesatkan manusia. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang harus membiasakan amanah. Amanah. Ya. Sekarang ini sulit sekali untuk mencari yang namanya amanah. Banyak dari manusia mereka telah meninggalkan amanah. Yang amanah ini merupakan sifat yang sangat terpuji. Tanda seorang mukmin tidak memiliki amanah, tanda seorang munafik. Naam. Baina yaday sa'ah sinuna khadda'ah yutahamu fiha al-amin. Wa yutamanu fiha al-muttaham wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qalu wa man ruwaybidatu ya Rasulullah? Qala as-safih yantiqu fi amril 'amah. Akan muncul tahun-tahun yang menipu. Akan muncul tahun-tahun yang menipu. Yang semestinya dia dituduh, justru dia dianggap sebagai al-amin, yang pemilik amanah. Demikian pula sebaliknya, yang semestinya memiliki amanah, justru dia yang tertuduh. Dan pada saat itu ar-ruwaybidah, mereka berbicara, para sahabat bertanya, siapa itu ruwaybidah ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang safih, orang yang bodoh berbicara tentang kepentingan umat. Nah, ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, maka di saat amanah itu telah ditinggalkan oleh sekian banyak manusia, maka ahlus sunnah seharusnya lebih patut untuk menjaga amanah. memelihara amanah, membiasakan untuk berjalan sesuai dengan perjanjian yang ada. Ya, jangan menyelisihi janji, jangan mempunyai kebiasaan berdusta, jangan memiliki kebiasaan berkhianat, menyelisihi amanah. Biasakan ya untuk selalu menjaga amanah. Kalau ada perjanjian dengan seseorang, kita janjian ketemu di daerah ini pada jam sekian, pada jam 9 pagi misalnya, usahakan kalau perlu sebelumnya, kalau perlu sebelumnya. Jangan membiasakan diri untuk menyelisihi apa yang telah disepakati. Nah, daurah dimulai pada jam 9, datangnya 10:30, jamnya terbuat dari karet, ya. Jadi ma'asyar ikhwan rahimakumullah, biasakan memiliki amanah. Apabila ada seorang yang memberi amanah kepada kita, jaga baik-baik amanah tersebut. Biasakan menjadi seorang yang amin, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau diutus sebagai rasul, beliau telah dikenal sebagai seorang yang al-amin, orang yang penuh amanah. Biasakan jaga dan pelihara amanah tersebut. Seorang akan menjadi mulia, mulia di hadapan manusia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda halnya kalau seorang tidak punya amanah. Sekali dia melanggar, dia tidak akan dipercaya. Dia tidak akan dipercaya lagi. Jaga amanah dalam pekerjaan misalnya. Antum sebagai pegawai negeri atau sebagai karyawan di mana saja, ketika engkau diberikan amanah dalam satu hal, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan melanggar amanah. Kerjakan apa yang diperintahkan dengan sebaik-baiknya. Karena terkadang ada sebagian itu kalau tidak diperhatikan oleh atasan, santai dia. Santai. Tapi gajinya pengennya sempurna. Tapi dalam hal kerjaan ogah-ogahan. Ya. Bermalas-malasan. Ini tidak sepantasnya ma'asyiral rahimakumullah. Walhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah mereka memahami hal ini. Tidak sedikit dari ikhwan-ikhwan kita yang mereka bekerja di satu perusahaan, karena dia memiliki sikap amanah, ya, orang tidak lagi akan memperhatikan hal-hal yang aneh yang keluar darinya. Justru itu akan menjadi nilai positif. Itu akan menjadi nilai positif. Si fulan bekerja, ya, dan kelihatan dia rajin ibadah, dan dalam hal kerjaan benar-benar dia menjalankan amanah. Dia akan dipuji. Ratingnya itu akan terus naik. Bertambah. Ya, tadinya jadi bawahan, kemudian naik jadi kepala cabang misalnya. Kepala cabang naik lagi. Kemana? Kenapa demikian? Kejujuran. Sehingga dia benar-benar dipercaya. Nah, pertahankan kejujuran tersebut, seorang akan menjadi mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tidak lagi memperhatikan pemandangan yang aneh. Lihat jenggotnya, lihat tidak isbalnya misalnya. Hah? Justru itu bernilai positif. Masya Allah, ini betul-betul dia mengamalkan. Hah? Akhirnya itu kan bisa menjadi nilai yang baik. Ya, mungkin suatu saat nanti tatkala dia akan kekurangan karyawan, ya, dia memilih orang yang seperti itu keadaannya. Dari ikhwan misalnya. yang ingin mencari pekerjaan yang halal, maka dia melihat, wah ini insyaallah mudah-mudahan seperti itu si fulan yang dikenal amanah, ya enggak sia-sia dia memelihara jenggot, enggak sia-sia. Nah, ha? Tapi kalau sebaliknya, seorang tidak punya amanah tapi jidatnya hitam, hitam jidatnya, entah karena terlalu banyak sujud atau terlalu banyak digosok, ya. Kemudian, oh, Masya Allah jenggotnya lebat, gak isbal lagi. Ketika dia tidak amanah, dia bukan hanya merusak dirinya, tapi merusak Islam yang dia bawa. Dia merusak atribut keislaman yang dia bawa. Jadi seakan-akan dia mewakili Islam. Nah, dengan penampilannya. Ketika dia tidak memiliki amanah, dia menghancurkan dirinya dan atribut keislamannya. Orang yang mengatakan ini jenggotnya aja yang panjang. Jenggotnya aja yang panjang, tapi koruptor kelas berat. Ah, gak punya amanah ini. Jadi pembicaraan orang. Nah, jadi biasakan masyarakat rahimakumullah untuk menjaga amanah. Seorang yang memelihara amanah dari sisi harta, halal, berkah. Dia akan mendapatkan berkah. Tapi kalau dia tidak punya amanah, sudah datang terlambat di kantor, tidur lagi. Sudah datang terlambat di kantor, mas. Molor. Ya. Dengan alasan apa gajinya itu dia mengambil secara utuh, sempurna. Haram. Haram, Aisyah rahimakumullah. Naam. Wa fil Qur'anil Karim, inna khaira man ista'jartal qawil amin. Yang terbaik yang engkau jadikan sebagai pekerja itu adalah seorang memiliki dua sifat, al-quwwah wal amanah. Kuat dan amanah. Ini dua sifat yang terbaik. Ya, apabila seorang punya perusahaan, ya, punya perusahaan, dia ingin menerima karyawan untuk dipekerjakan, maka pilih dua orang yang memiliki dua sifat ini. Jangan lihat dari sisi titel, ya, jangan lihat dari sisi titelnya. Kadang-kadang ada orang titelnya aja yang banyak, tapi pekerjaannya bikin mudarat, tidak memberi manfaat, tapi titelnya banyak, sudah ada IR-nya, ada ininya, ada semacam-macamnya, tapi tidak punya amanah, ini juga bermasalah. Boleh jadi tatkala dia punya kesempatan untuk menghancurkan perusahaan tersebut dan mengambil harta itu, dia akan melakukan. Kenapa? Dia tidak punya amanah. Maka al-quwwah wal amanah ini penting sekali. Ya. Melihat pertama kali apabila seorang hendak diterima sebagai pekerja, sebagai karyawan, lihat kekuatannya dan amanahnya. Wa ainal amanatu fi rajulin yanamu ala firashi hatta tamdi as-sa'atu was-sa'atan min 'amalihi wa huwa la yahdhur. Lalu di mana amanah seseorang yang tidur di atas pembaringannya hingga berlalu 1 jam dan 2 jam dari pekerjaannya dalam keadaan dia belum hadir juga. Fal wajibu 'alal insan ayyuhasiba nafsah wa yattaqi rabbah. Maka wajib bagi seorang hendaknya dia menghisab dirinya, mengoreksi diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, wa madmunuhu anna ta'ifan ahdatha fi athna'i tawaf wa istamarra fi tawafihi wa akmala umratah. Fahal umratuhu sahihah? Pertanyaan yang kedua tentang seseorang yang tawaf. Tawaf. Sedang umrah. Pada saat dia tawaf, dia berhadas, yakni wudunya batal. Namun dia tetap melanjutkan tawafnya dan menyempurnakan umrahnya. Apakah umrahnya itu sahih? Nah, ini juga penting, terkhusus bagi yang berkesempatan untuk menunaikan umrah atau haji. Dia berhadas di pertengahan tawaf. Apa yang mesti dia lakukan? Kalau dia lanjutkan, apakah tawafnya sahih? Wa jawabuhu, kata beliau jawabannya, anna minal ulama imman qala inna min syarti sihhati tawaf an yakuna ala taharah. Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa di antara syarat sahnya tawaf, seseorang harus dalam keadaan suci. Itu syarat. Berarti fa'alaihi takunu umratu hadha ghairu sahiha. Berarti umrahnya orang ini berdasarkan pendapat pertama ini bahwa bersuci merupakan syarat sahnya tawaf. Dan dia meyakini perkataan ulama tersebut. Namun dia tetap menjalankannya dan menyempurnakannya padahal dia dalam keadaan berhadas. Maka umrahnya tidak sah. Umrahnya tidak sah. Ya. Lalu bagaimana? Dia sudah terlanjur. Dia sudah mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa, kata beliau, wala yazalu ala ihrami. Karena dia belum menyempurnakan umrahnya, maka dia tetap dianggap dalam keadaan berihram. Wa yajibu minal ani an yakhla' ath-thiyab allati 'alayhi, dan wajib dari sekarang untuk melepaskan pakaian biasanya, mengganti dengan pakaian ihram. Wa yalbasa thiyab al-ihram, memakai pakaian ihram, wa yadhhab ila Makkah fa yatufu wa yas'a wa yahliqu aw yuqassir. Lalu dia segera berangkat ke Mekah. Lalu dia tawaf, melakukan sa'i dan menggundul atau memendekkan. Ini pendapat pertama. Wa minal ulama'i man qala, dan di antara para ulama ada yang mengatakan, inna taharata laysat syartan li sihhati tawaf. Bahwa bersuci itu bukanlah syarat sahnya tawaf. Bukan syarat. Ya, wa hadha alladhi ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Inilah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam. Nah, bahwa taharah bersuci itu bukan syarat sahnya tawaf. Dan ini wallahu taala alam pendapat yang sahih dalam hal ini. Bahwa bukan merupakan syarat sahnya tawaf. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang ada larangan tawaf di saat berhadas besar. Seperti haid. Seperti yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pada saat beliau hendak menunaikan ibadah haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tengah perjalanan beliau mengalami haid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, if'ali ma yaf'alul hajj. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Kerjakan seperti yang dikerjakan oleh para jamaah haji yang lainnya. Hanya saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah tawaf di Ka'bah hingga kamu dalam keadaan suci. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tawaf bagi seorang yang dalam keadaan haid. Haid hadas besar. Demikian pula yang semisalnya seperti junub. Adapun hadas kecil batal wudu karena buang angin misalnya. Ya, maka tidak ada dalil yang menunjukkan batalnya. Maka tidak mengapa insyaallah taala dia melanjutkan meskipun dalam keadaan berhadas. Selama itu hadas kecil bukan hadas besar. Selama itu hadas kecil. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu fil baiti kas-shalah, tawaf di Ka'bah itu seperti salat. Ini juga termasuk dalil yang dijadikan hujjah oleh jumhur ulama yang mensyaratkan suci pada saat tawaf. Maka para ulama menjawab, mereka yang mengatakan bukan merupakan persyaratan, yang pertama hadis tersebut perlu diteliti karena adanya perselisihan tentang keabsahannya. Yang kedua, itu pun tidak menunjukkan. Ya, Nabi hanya mengatakan tawaf itu di Ka'bah statusnya seperti sholat. Bukan berarti tawaf itu hukum-hukumnya sama seperti hukum sholat. Sebab kalau dikatakan hukum-hukumnya sama seperti hukum sholat, berarti tawaf ada ruku' dan ada sujudnya. Padahal gak ada ruku' dan sujud pada tawaf, ya kan? Keliling saja. Tanpa ruku' dan tanpa sujud. Kalaulah yang dimaksud dalam hal hukum sama, ya maka tentu pada tawaf ada ruku' dan sujud. Namun tidak ada. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil menunjukkan syarat persyaratan bersuci pada saat tawaf. Karena tidak ada yang dalil yang menunjukkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan tawaf di Ka'bah itu seperti sholat. Sama halnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, seorang yang mengerjakan sholat subuh lalu kemudian dia duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tempat sholatnya hingga matahari terbit, lalu kemudian dia mengerjakan sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah sempurna-sempurna dan sempurna. Bukan berarti dia sedang umrah, bukan berarti dalam hal hukum sama, tidak. Jadi demikian pula dalam hadis ini. Wa ala hadza takunu umratu hadzal rajul sahiha. Maka berdasarkan pendapat kedua ini, umrah orang ini sah. Li anna tawafahu sahih. Sebab tawafnya sah, wa idza shahha tawafuhu shahha sa'yuhu wa tammat umratuhu. Apabila tawafnya sah, maka sa'yinya juga sah. Berarti sempurnalah umrahnya. Nah, pertanyaan yang ketiga, jaratil ada fi ba'dhi biladil muslimin tilawatul Qur'anul Karim fi jama'atin khatman li ajli qada'i ba'dhil hawa'ijil 'ajilah mithlu naili rutbatin aw wadhifa, famal hukmu fi hadza afiduni barakallahu fikum. Ada kebiasaan yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin membaca Al-Quranul Karim secara berjamaah sampai tamat. Membaca Al-Quranul Karim sampai tamat secara berjamaah. Entah yang dimaksud berjamaah di sini satu suara atau yang dimaksud estafet. Si fulan membaca satu juz. Lalu dilanjutkan lagi, kamu baca yang kedua, juz yang kedua, juz yang ketiga, terus 30 orang dikumpulkan hingga menamatkan 30 juz. Tapi tujuannya li ajli qada'i ba'dil hawa'il 'ajilah. Tujuannya untuk mendapatkan sebagian kebutuhan segera. Ini kebutuhan dunia. Seperti agar pangkatnya naik atau dapat pekerjaan, maka apa hukumnya hal ini? Berilah kepada kami faedah, barakallahu fikum. Al-jawab, minal ma'lum anna al-Qur'ana kalamullahi azza wa jal, wa anna man qara'ahu falahu bi kulli harfin hasana, wal hasanatu bi ashr amsalha. Merupakan hal yang telah diketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membacanya maka dia mendapatkan pada setiap huruf itu satu kebaikan. Satu kebaikan bernilai 10 kebaikan yang semisalnya. Wa ma yuqsadu bihi thawabul akhirah la yajuzu an yaqsida bihi al-insanu thawabad dunya. Dan apa yang dimaksudkan dari satu amalan itu untuk mendapatkan pahala di akhirat, maka tidak diperbolehkan seseorang mengerjakannya dengan tujuan atau dengan niat untuk mendapatkan bahagian dari dunia. Karena membaca Al-Quran Karim ibadah. Tidak diperbolehkan seorang memanfaatkan baca Quran dengan tujuan-tujuan tertentu dari tujuan dunia, dari kepentingan dunia. Nah, ثُمَّ مَنْ قَالَ إِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ تَكُونُ سَبَبًا لِلْحُصُولِ عَلَى وَظِيفَةٍ أَوْ عَلَى تِجَارَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. Lalu orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran itu bisa menjadi sebab seorang dapat kerjaan atau sukses dalam perdagangan atau yang semisalnya, benar gak itu? Ya, sehingga dia baca Quran aja, ya, rajin baca Quran di masjid. Siapa tahu tiba-tiba dia sedang baca Quran, wali kota datang. Kamu kerjaan apa? Nah ya kan, baca Quran. Sekedar baca Quran, Pak wali kota datang langsung nawarkan pekerjaan. Jadi dia melakukan satu ibadah, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia. Untuk mendapatkan dunia. Nah, kata beliau, baca Quran betul. Ya. Nah, orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran Karim itu menjadi sebab seorang mendapatkan kerjaan atau dagang atau yang semisalnya. Kata beliau, fal Quranu syifa' li kulli da'. Memang betul Al-Quran itu obat dari segala penyakit. Syifa'un lima fis sudur. Yang mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dada-dada manusia. Li amradil qulub. Terhadap penyakit-penyakit hati. Syifa'un li amradil ajsam aidan. Bahkan juga Al-Quranul Karim bisa menjadi penyembuh yang menyembuhkan penyakit jasmani. Lakin hal warada anna qira'atahu sababun lirizki. Apakah ada dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran sebab mendapatkan rezeki? Baca Quran sababur rezeki taqwallah azza wa jal. Sebab mendapatkan rezeki itu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan padanya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangkanya. Fa naqul inna ha'ula alladhina yaj'aluna qira'atal Qur'an wasilatan lirrizqi biduni dalil, naqul lahum aina ad-dalil 'ala hadha. Maka kita mengatakan mereka yang menjadikan bacaan Al-Quran sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki tanpa dalil. Maka kita mengatakan pada mereka, mana dalil tentang hal ini? Amma taqwallah fana'am, hiya sababun lir rizqi. Adapun bertakwa kepada Allah, ya memang betul, itu sebab rezeki. Dan belum tentu seorang membaca Quran itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. As-su'alu rabi', pertanyaan yang keempat. Yahtaju ba'du an-nas bi anna fi'l al-aktharin dalilun 'ala sihhati al-'amal. Ada sebagian berhujjah bahwa perbuatan mayoritas manusia itu dalil menunjukkan benarnya sebuah perbuatan, satu amalan. Wa yahtajuna bi hadits 'alaikum bis-sawadil a'zam, fa ma ra'yu fadilatikum? Dan mereka berhujjah dengan hadis, hendaknya kalian bersama dengan as-sawadul a'zam. Lalu difahami as-sawadul a'zam yakni mayoritas, yang terbanyak. Maka apa pendapatmu wahai yang mulia? Jadi hadis ini jadikan sebagai hujjah oleh sebagian mereka untuk membenarkan demokrasi. Suara rakyat yang terbanyak itulah yang menang. Dengan alasan hadis ini, alaikum bis sawadil a'zam. hendaknya kalian berpegang kepada as-sawadul a'zam. Difahami as-sawadul a'zam yakni yang terbanyak, mayoritas. Apakah ini benar? Kata beliau, al-jawab hadhil hujjah ghairu sahihah. Ini hujjah tidak benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan. Kembalikan ke mana? Ila man? Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lam yaqul, Allah tidak mengatakan rudduhu ilal akthar, kembalikan kepada suara mayoritas. Nah, ini hati-hati. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ahlul ahwa ada saja kapan punya kesempatan untuk mencomot ayat ataukah hadis untuk membenarkan perbuatan kebatilan yang dia lakukan, maka dia akan menjadikan sebagai alasan. Ya, kapan mereka punya kesempatan melihat-lihat yang mutasyabihat, yang samar-samar, kira-kira maknanya bisa dibawa kepada apa yang dia inginkan, sudah dijadikan dalil. Ini dalil menunjukkan diperbolehkannya memilih suara terbanyak, mayoritas. Alaikum bisawadil azam. Sementara ayat muhkam yang disebutkan oleh Allah, kalian berselisih kembalikan ke siapa? Allah dan Rasul. Alkitab was sunnah. Allah tidak mengatakan kembalikan kepada suara mayoritas. وليست المسألة مسألة تصويت برلمان وما أشبه ذلك. Permasalahannya bukan masalah memperoleh suara di parlemen dan yang semisalnya, bukan itu permasalahannya. المسألة دليل من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Namun permasalahan adalah rujukan kita itu apa? Kitabullah dan sunnah. فالواجب الرجوع الى ما دل عليه الكتاب والسنه. Maka yang wajib seorang harus kembali kepada apa yang diterangkan dalam Alkitab was sunnah. Walau lam yakun alaihi illa wahidun, meskipun tidak ada yang berpegang kepada Alkitab was sunnah itu kecuali satu orang. Jadi jangan melihat kepada yang terbanyak. Bahkan penyebutan mayoritas dalam Al-Qur'an Al-Karim itu seringnya dikonotasikan dengan hal-hal yang negatif, kesesatan, penyimpangan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian menuruti mayoritas yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara tatkala disebutkan jumlah minoritas, itu biasanya dikonotasikan dengan hal-hal yang sifatnya kebenaran. Wa qalilun min ibadiy syakur, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Sedikit, bukan yang terbanyak, tapi sedikit. Jadi permasalahannya harus dikembalikan kepada Alkitab was sunnah. Siapa yang berjalan di atas Alkitab was sunnah, maka dialah yang benar, meskipun mayoritas manusia menyelisihinya. Kadang-kadang ada sebagian berbangga kalau sudah tidak punya dalil, maka berusaha mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Ya, ya apa kalian? Ini menunjukkan kalian ini berjalan di atas kesesatan. Buktinya, tidak ada yang mengikuti kalian kecuali sedikit. Lihat kami, banyak jumlahnya. Ya, banyak jumlahnya. Lihat. Dan ini menunjukkan kebenaran. Ketika Syekh kami yang membeli ceramah yang mengisi pengajian, maka yang hadir itu ratusan ribu. Kalian cuma berapa ratusan orang, sedikit. Apa seperti itu cara menilai kebenaran? Berbangga dengan banyaknya jumlah. kita tidak pernah mendengar sama sekali. Para ulama as-salafus salih, mereka berhujjah dengan jumlah yang banyak. Nah, dan itu bukan dalil. Itu bukan dalil. Banyaknya orang yang mengamalkan, banyaknya orang yang berjalan di atasnya. Nah, sementara yang kita saksikan yang banyak itu justru dari kesesatan, penyimpangan. Jadi seorang harus melihat apakah amalan tersebut dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah. Kalau demikian keadaannya, maka dia mengamalkan meskipun sedikit yang melakukannya, mengamalkannya. Nah, wa amma alaikum bisawadil azam fa in sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adapun alaikum bisawadil azam, apabila itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasawadul azam humul muslimun al mutamassikuna bil haqq. Maka yang dimaksud as-sawadul a'zam, yang terbanyak, yaitu kaum muslimin yang komitmen terhadap kebenaran. Ya, li'anna kalimat al-a'zam laysat al-akthar. Sebab kata a'zam berbeda dengan akthar. A'zam itu dalam hal keagungan, kemuliaan, bukan dalam hal jumlah. Balil a'zamu manzilah, namun al-a'zam yang paling agung dalam hal kedudukan, bukan dalam hal jumlah yang banyak. Wal a'zamu manzilatan huwa man wafaqa qawluhu kitab Allah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang disebut al-a'zam, yang paling agung, yang paling mulia kedudukannya, adalah yang ucapannya sejalan dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Terkadang sebagian para ulama juga memahami riwayat as-sawadul a'zam yang dimaksud adalah taat kepada penguasa. Sebab mayoritas rakyat bersama penguasanya. Mayoritas rakyat bersama penguasa. Alaikum bisawadil a'zam. Yani jangan kalian memberontak. Jangan kalian keluar dari untuk taat kepada penguasa yang resmi, penguasa yang sah. Jangan kalian keluar darinya. As-sawadul a'zam. Nah, hadza in sahha al-hadits, ini kalau memang hadis tersebut sahih. Wa adhunnuhu atharan 'an Ibnu Mas'ud aw ghairihi, aku menyangka itu atsar dari Ibnu Mas'ud atau yang lain. Nah, dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun hadisnya dhaif dalam riwayat Ibnu Majah. Naam, sebagian dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Umamah, yang zahir dalam sanadnya terdapat kelemahan. Baik. Sampai di sini yang kita bacakan. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Apa hukum melaksanakan sholat dengan memakai pakaian yang bermotif seperti jubah Maroko, sarung yang bermotif, dan yang semisalnya? Intinya jika pakaian tersebut bukan pakaian yang yulfitun nazar, pakaian yang menyebabkan pandangan menuju kepadanya disebabkan karena coraknya yang dapat mengganggu konsentrasi sholat, maka tidak sepantasnya menggunakan pakaian tersebut yang memiliki corak-corak yang yulfitun nazar, yang menyebabkan pandangan tertuju kepadanya, yang dapat menghilangkan konsentrasi. Nah, apa hukum sholat dengan memakai pakaian dengan atasan baju koko atau kaus dan celana jeans atau sirwal dengan tidak ditutupi dengan kain sarung, mengurangi pahala sholat atau membatalkan sholat? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil perhiasan untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian pada saat kalian mengerjakan salat. Pada saat kalian mengerjakan salat. Yang dimaksud dengan mengambil perhiasan yakni berpakaian selayaknya. Termasuk di antaranya menutup aurat. Ya. Maka tidak sempurna seseorang menutup auratnya pada saat dia memakai pakaian atau celana panjang yang ketat yang memperlihatkan lekukan tubuhnya. Ya, bagaimana dia akan mengerjakan sholat seperti itu? Ketika dia ruku, ketika dia sujud, itu kan akan membentuk. Ya, kalau dia memakai pakaian celana panjang atau jeans yang ketat tersebut, maka ini akan membentuk aurat. Meskipun secara zahir tertutup, namun pada hakikatnya tidak tertutup karena membentuk. Termasuk di antara syarat menutup aurat, di mana pakaian tersebut fadfad, luas, tidak la yahjim, yani tidak membentuk, ya, la yudayyiq, tidak menyempitkan tubuh yang menyebabkan terbentuknya lekukan tubuh. Nah, oleh karena itu hendaknya seorang mengerjakan sholat dalam kondisi yang terbaik, menutup auratnya dengan baik. Inna Allah ahaqqu an yutazayyana lah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berhak kita berhias untuknya. Ada seorang bapak didaftarkan haji oleh salah seorang anaknya. Qadarullah, sebelum si bapak berangkat haji ternyata wafat. Pertanyaannya, apakah uang untuk daftar haji tersebut termasuk warisan yang harus dibagikan pada anak-anak lain atau dikembalikan pada anak yang mendaftarkan karena niatnya dari awal untuk berangkat haji? Bagaimana jika uang tersebut diniatkan untuk memberangkatkan haji orang yang menggantikan haji si bapak? Mohon penjelasan. Nah, Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadainullah ahaqqu ay yuqda." Utang seseorang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Apabila seseorang meninggal sebelum dibagi harta tersebut kepada ahli waris, maka tentu harus melihat kepada biaya prosesi pemakaman jenazah. Demikian pula melihat kepada hutang-hutang dan wasiat. Min ba'di wasiatin yusa biha audain. Setelah wasiat atau hutang, barulah dibagi warisan. Ini hutang kepada manusia, harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadainullah haqqu yuqda." Hutang seorang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, untuk dilunasi. Maka hendaknya apa yang telah menjadi niat orang tua tersebut untuk haji segera dihajikan untuknya. Dan biaya tersebut digunakan untuk menghajikan orang tua tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara menyikapi orang tua kita yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, yang melakukan sholat hanya mengikuti gerakan-gerakan dalam sholat tanpa membaca zikir-zikirnya, dan seringnya mengikuti maunya para dukun untuk membuat ranjang ukuran kecil yang disimpan di kamar si anak wanitanya yang sering kerasukan jin, dengan maksud agar jin tersebut tidak mengganggu, dan sering dibuat sesajen di ranjang tersebut. Allahul musta'an. Ya. Nasihati orang tua yang seperti ini. Nasihati, ya. Jangan bosan-bosan untuk memberi nasihat. Terus beri nasihat. Nasihati dengan cara yang baik, ya. Jangan menjauhi, jangan seorang menyikapi dengan cara yang keras. Ya, namun sampaikan dengan cara yang baik. Ya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menasihati ayahnya. Fa idz qala Ibrahim li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Ya abati inni qad ja'ani min al-'ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati, terus. Ya, beliau, ya abati, wahai ayahandaku, lalu beliau menyampaikan hujjah, dan doakan, doakan semoga orang tua tersebut mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah, dan berusaha untuk mengingkari kemungkaran tersebut semampunya. Mengingkari kemungkaran tersebut semampunya. Orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering disebut Wahabi. Apa yang dimaksud Wahabi? Ini istilah orang-orang yang hendak menjelek-jelekkan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berjalan di atas jalan sunnah, berjalan di atas jalan para ulama ussalaf, biasa mereka menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Ahlul hawa itu punya kebiasaan. Secara umum, ahlul ahwa dari kelompok mana saja. Ya. Ketika mereka sudah tidak punya hujjah, maka kebiasaannya memberi gelar-gelar yang buruk, ya, kepada ahlul haq, orang yang berjalan di atas kebenaran, lalu memuji-muji dirinya, mengangkat-ngangkat dirinya. Ini kalau seorang sudah tidak punya hujjah, kamu siapa? Saya begini, begitu. Oh, dia sebutkan semua keutamaan-keutamaan yang dia miliki. Lalu dia merendahkan yang lain. Dan dia menolak kebenaran yang datang dari orang lain. Ini kondisi ahlul batil secara umum. Pada saat mereka telah terputus hujjah, tidak memiliki hujjah, maka seperti ini keadaannya. Membuat gelar-gelar yang tujuannya tanfirun nas anil haq. Membuat manusia meninggalkan kebenaran. Nah, maksudnya mereka Wahabi nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak membawa agama baru seperti yang diyakini oleh sebagian. Beliau tidak membawa syariat baru. Apa yang beliau sampaikan? Qala Allah, qala Rasulullah. Firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang paling dekat saja, baca kitab Tauhid karya beliau. Tidak ada isi kecuali qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Kalau beliau menyebutkan perkataan ulama itu hanya sekedar untuk menjelaskan, menerangkan makna yang kandungan yang terdapat di dalam ayat tersebut atau hadis itu. Jadi ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, namun mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari sunnah dengan istilah itu Wahabi. Itu Wahabi. Maksudnya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, ahlu sunnah meyakini Muhammad bin Abdul Wahhab salah seorang di antara manusia biasa. Dia bukan seorang rasul. Perkataannya bukan hujjah. Namun ketika beliau membawa dalil, maka yang diambil adalah dalilnya, bukan ucapannya. Maka kita memuliakan para ulama, memuliakan Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana kita memuliakan para ulama yang lain. Kita memuliakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita memuliakan Sufyan al-Thawri. Kita memuliakan Al-Imam al-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, Abu Hanifa rahimahumullahu ta'ala. Kita memuliakan para sahabat. Ya, itulah agama kita. Tidak diperbolehkan seorang fanatik kepada seorang. Lalu bagaimana mungkin kok dikatakan Wahabi? Ya, bagaimana mungkin dikatakan Wahabi dalam keadaan seorang mengikat amalannya kepada sunnah, bukan kepada ucapan Muhammad bin Abdul Wahhab. Apakah ada doa khusus yang dianjurkan untuk mendoakan para sahabat? Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Atau doa-doa yang lainnya mendoakan keridhaan. Tayib, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ana mempunyai atasan bernama Robi Nurjaman dan Rahman Basri. Yang sepengetahuan ana, nama tersebut tidak boleh diberikan pada makhluk. Bolehkah ana menyapa mereka dengan nama Pak Rahman atau Pak Robi? Robi ini ya, nama Indonesia, yakni ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi yang dimaksud Robi. Ya, kalau Robi ya enggak boleh. Robi wallah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini kan baknya, bukan bak, B. Huruf B-nya cuma satu. Gitu. Sehingga ada kemungkinan Robi saja atau Robi, iya kan? Atau Robi, ya. Atau Robi. Ya, jadi enggak jelas. Sehingga asal hukumnya diperbolehkan. Nah, dia tidak memanggil Robi, ya. Tapi Robi saja. Tidak mengapa insyaAllah. Adapun Rahman, kalau Rahman ya itu nama khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Namun mungkin namanya Abdurrahman. Mungkin namanya Abdurrahman. Orang Indonesia ini paling senang menyingkat nama orang. Ya. Nah, nama yang bagus Abdullah jadi Dul. Nah. Hah? Nah, singkat menyingkat-nyingkat nama. Ini kebiasaan orang Indonesia. Nah. Namun sebenarnya di dalam bahasa Arab pun ada meringkas seperti itu ya. Tarkhim, ya istilah tarkhim ketika memanggil menghilangkan satu dua huruf pada sebuah nama. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah, ya Aish, menghilangkan ta, yaitu itu panggilan keakraban, panggilan kemesraan. Ja'far misalnya, ya Ja'fu, ya Ja'fu, ya Ja'fa, ada dua qira'ah, ala lughati man yantadhir, ala lughati man la yantadhir. Naam, walhasil bahwa kalau namanya itu Rahman, maka jangan, ya, tidak diperbolehkan, itu nama khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Afan Ustaz, ana punya teman yang masya Allah dulunya seorang salafi, ta'lim sangat rajin, akan tapi setelah dia diterima di sebuah perusahaan dan mungkin berteman banyak orang yang mempunyai pemahaman dari komunitas yang berbeda, sehingga saat ini beliau sudah jauh dari majelis ilmu, berkumpul dengan saudara salafi lainnya, dan kemudian kami mendapatkan info kalau beliau sudah jarang juga kelihatan berjamaah di masjid. Sudah ada yang pernah nasihati beliau baik email atau bicara langsung, akan tapi beliau tetap tidak berubah dan senang ngumpul bersama dengan teman-teman barunya. Tolong nasihatnya bagaimana sikap kita dan bagaimana cara menasihati beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakinallahu yahdi may yasha." Bukan kewajiban kalian memberi hidayah kepada manusia. Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita itu menyampaikan. Tugas kita hanya menasihati. Adapun masalah hidayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya yang hidup bersama beliau alaihi salatu wasallam. Nah, tidak mampu. Apalagi kalau hanya sekedar teman dekat, dulunya teman dekat. Ya, walhasil kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya, berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini menyebabkan seorang berubah, ya, tidak kokoh di atas kebenaran. Fitnah dunia, dulunya dia tidak punya harta, begitu punya harta sudah terbuka baginya dunia. Yang dulunya masya Allah karena enggak punya harta rajin datang ke masjid, ya, rajin datang ke masjid, dan juga mungkin tujuannya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, tujuannya dia sholat, tujuannya dia baca Quran supaya nanti dapat harta, tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia dan dia telah mendapatkannya, akhirnya terbuka pintu dunia, merambah ke sana kemari, mendatangi tempat-tempat kemaksiatan, waliyadzubillah. Ya, ini fitnah. Fitnah tunisa, fitnah para wanita, ini fitnah. Nah, fitnah jabatan, walhasil berbagai macam fitnah yang dapat menyebabkan berubahnya hati seseorang. Tugas kita menyampaikan, tugas kita memberi nasihat. Ya akhi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah tahu ini sesat, antum sudah tahu ini wajib, kenapa kamu tinggalkan? Nasihati dengan cara yang baik. Tapi kalau dia tidak mendengarkan, sudah bukan tanggungan kita. Innama 'alaikal balagh. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah, Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Sampai di sini insyaallah wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.